السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله فمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam sampai pada ucapan Ibn Rajab rahimahullah, faman wasala ila hadhihi darajah kana 'aishuhu kulluhu fi na'imin wa surur. Siapa yang mencapai hadhihi darajah, derajat ini, kana 'aishuhu, maka kehidupannya, kulluhu fi na'imin wa surur. Assalamualaikum. Kehidupannya seluruhnya fi na'imin, dalam kenikmatan, wa sururin, dalam kebahagiaan. Salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Siapa yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, niscaya aku berikan kehidupan baginya dengan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama dari kalangan salaf, yang dimaksud dengan hayat at-tayyibah, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik, hiya ar-ridha wal qana'ah. Yang disebut dengan hayat at-tayyibah, kehidupan yang baik, adalah kehidupan yang penuh keridhaan dan qana'ah. Masih ingat pembahasan kita tentang keridhaan terhadap takdir? Ya, ini seorang yang meyakini apa yang akan menimpa dirinya tidak akan meleset daripadanya, dan apa yang meleset tidak akan menimpa dirinya. Jadi yakin bahwa apa yang terjadi semuanya biqadha'illahi wa qadari, semuanya dengan takdir dari Allah dan ketentuan dari Allah. maka dia ridha dengan apapun yang Allah takdirkan. Maka orang yang sudah mencapai derajat ini, maka dia merasakan kehidupan itu indah, merasakan kehidupan itu fi na'imin wa surur, dalam kenikmatan dan dalam kebahagiaan. Sebagaimana yang Allah katakan, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, insyaallah. Wa huwa mu'min, dan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan beri kehidupan yang baik. Ternyata tafsir dari kehidupan yang baik adalah ar-ridha wal qana'ah. Tafsir dari para salaf. Qala Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah, ar-ridha babullahi al-a'zam wa jannatu ad-dunya wa mustarahul 'abidin. Kata Abdul Wahid bin Zaid, yang namanya keridhaan itu merupakan pintu Allah yang paling besar, dan surga dunia, surga dunia. Assalamualaikum. Wa mustarahul 'abidin, dan tempat rohahnya, tempat tenteramnya orang yang beribadah. Itu keridhaan. Qanibdin a'azakumullah. Ibn Qayyim rahimahullah membahas tentang kenikmatan yang paling tinggi di akhirat dan kenikmatan yang paling tinggi di dunia. Apa kenikmatan yang paling tinggi di akhirat? Surga, memandang wajah Allah Ta'ala. Kata Ibn Qayyim, kenikmatan jannah itu tiada taranya, enggak ada bandingnya dengan kenikmatan apapun. Semua yang diinginkan syahwat ada, semua dalam jannah. Tetapi ternyata yang lebih nikmat dari surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim mengkiaskan, di dunia juga yang mereka katakan nikmat dunia, nikmat dunia, nikmat dunia, segala macam kenikmatan dunia itu enggak ada apa-apanya dengan kenikmatan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada dua nikmat di akhirat, ada dua nikmat di dunia. Ada nikmat hissi, ada nikmat ma'nawi. Ada nikmat yang sifatnya zahir, ada nikmat yang sifatnya batin. Ternyata di akhirat mana yang lebih tinggi? Yang sifatnya zahir atau yang sifatnya batin? Ternyata yang sifatnya batin lebih tinggi. Ketentraman dalam jiwa ketika memandang wajah Allah taala. Itu mengalahkan kenikmatan yang sifatnya hissi di dalam surga. Demikian pula di dunia. Ada kenikmatan dunia yang zahir, ada kenikmatan dunia yang batin. Kenikmatan dunia yang zahir urusan syahwat, makan, minum, tidur, jima dan sejenisnya. Naam, itu nikmat dunia. Tetapi ada yang lebih nikmat dari itu, yaitu nikmat ma'nawi, ketentraman dalam hati. Ketika hati dipenuhi keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hayatan thayyibah adalah ridha wal qana'ah. Ridha wal qana'ah, sesuatu yang sedikit dengan keridhaan jadi banyak. Sesuatu yang banyak tanpa adanya qana'ah jadi sedikit. Barakallahu fikum. Orang yang mendapatkan sekian besar kenikmatan dunia tapi enggak qana'ah, isinya keluhan. Cuma begini, cuma begitu. Saya cuma dapat mobil yang begini. Saya pengen mobil yang begitu. Mobil sudah punya dia, masih mengeluh. Saya pontang-panting cuma dapat yang kayak gini. Rumahnya cuma sekian kali sekian. Padahal besar itu sudah. Tetapi ada seorang yang di bawah dia jauh, tetapi dia bersyukur, terasa banyak. Alhamdulillah, rumah saya luas. Alhamdulillah saya punya sepeda. Alhamdulillah badan saya jadi sehat. Alhamdulillah saya bisa datang dengan tepat waktu ke masjid. Ila akhir, isinya bersyukur dan ridha. Siapa yang paling bahagia? Yang ini apa yang itu? Tentunya yang halu'a, yang banyak mengeluh ini tidak bahagia. Hatinya sempit, susah. Tetapi yang ridha tadi tentram, bahagia. Berarti barakallahu fikum, yang namanya kebahagiaan, kenikmatan itu kalau dia merasa cukup, kalau dia qanaah, kalau dia ridha. Kalau tidak ridha, enggak pernah akan ada puasnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi liang kubur. Alhaakumut takatsur, kata Allah, kalian dilalaikan oleh takatsur, memperbanyak harta, memperbanyak kenikmatan dunia terus. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi liang kubur, kata Allah. Ini ikhwanu lana a'azakumullah, keadaan orang yang tidak qanaah. Wa ahlur ridha, assalamu taratan yulahiduna hikmatal mubtali wa khairatihi li'adihi fil bala. Golongan ahlur ridha, golongan yang penuh dengan keridhaan, kadang-kadang yulahiduna hikmatal mubtali, kadang-kadang dia bisa melihat hikmah dari bencana. Wa khairatihi li'abdihi fil bala, dan dia tahu khairatihi li'abdihi, bagaimana Allah memilih hambanya dalam bencana itu. Allah pilih hambanya. Kenapa si fulan yang Allah timpakan? Kenapa tidak si Allah? Wa nahu ghairu muttaham fi qada'ih, dan Allah tidak tertuduh dalam keputusannya. Tidak dituduh apapun dengan kejelekan dalam keputusannya. Yang ini dapat ini, yang itu dapat ini, yang ini dapat kebaikan, dapat kejelekan, itu keputusan Allah. Qala ghairu muttaham, dan Allah tidak tertuduh dengan tuduhan jelek apapun. Allah Maha Adil. Wa taratan yulahiduna thawab ar-ridha bil qada. Kadang-kadang ahlur ridha melihat dari sisi pahalanya. Pahala keridhaan dengan keputusan. Jadi kenapa dia ridha dengan keputusan yang Allah takdirkan ini? Kadang-kadang karena melihat hikmahnya. Sudahlah. Mungkin hikmahnya saya harus jalan kaki. Mungkin supaya saya sehat. Alhamdulillah. Sehingga dia ridha dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah, kendaraannya rusak. Baik. Yang kedua, ahlu ridha juga bukan melihat dari masalah itu, tapi masalah kalau saya ridha, saya kena pahala. Kalau saya ikhlas, saya terima keputusan Allah, tidak mengeluh, niscaya aku akan mendapatkan pahala. Ala fayunsiyahum alam al-maqda, maka akhirnya, atau alam al-maqdi, maka akhirnya dia bisa menghilangkan sakitnya bencana. Bisa menghilangkan sakitnya bencana. Bencana sekian, tapi ketika dia ingat hikmahnya, jadi enggak terasa. Demikian pula bencana yang sekian, karena dia ingat pahala keridhaan dia, jadi enggak terasa. Hilang. Qala wa taratan yulahiduna 'azamatal mubtali wa jalalahu wa kamalahu. Kadang pula ahlur ridha melihat dari sisi yang menimpakan bencana. Dari sisi yang menimpakan bencana, bahwa dia adalah yang maha mulia, yang maha sempurna. Berarti alasan-alasan tersebut yang menyebabkan seorang bisa ridha. Apa yang pertama tadi? Melihat hikmahnya. Apa yang kedua? Melihat pahala. Melihat pahalanya yang besar kalau dia sabar. Yang ketiga? Yang menimpakan. Melihat Allah yang menimpakannya, maha besar, maha sempurna, maha adil. Tidak mungkin akan menimpakan tanpa keadilan. Pasti dengan keadilannya. Fayastaghriquna fi musyahadati dzalik. Maka mereka betul-betul tenggelam dalam menyaksikan semua itu tadi. Menyaksikan hikmah, menyaksikan pahala, menyaksikan besarnya Allah yang menimpakan kepada dia bencana. Hatta la yash'uruna bil alam. Akhirnya dia tidak merasakan sakit sama sekali. Tidak merasakan sakit. Wa hadha yasilu ilaihi khawassu ahli al-ma'rifati wal mahabbah. Inilah yang telah dicapai oleh orang-orang khawas, orang-orang khusus. Siapa ahli al-ma'rifah yang dikenal oleh orang sufi? Ma'rifah. Wal mahabbah, yang sudah mencapai derajat cinta yang paling tinggi pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Ibnu Qayyim rahimahullah meluruskan apa yang diinginkan oleh sufi dengan sunnah. Ini sufi berbicara tentang cinta. Nih, cinta yang sunnah itu seperti ini. Sufi berbicara tentang ma'rifat, ma'rifat, ma'rifat. Kata Ibn Qayyim, ma'rifat itu seperti ini. Mereka berbicara tentang salikin. Maka Ibn Qayyim menulis kitab Madarijus Salikin. Mereka bicara tentang masalah qasidin, derajat kedua. Ibn Qayyim bikin. Tulisnya namanya orang qasid kayak apa? Manhajul qasidin. Mereka punya bicara tentang ma'rifah-ma'rifah. Beliau juga menulis Bustan al-Arifin. Tamannya orang-orang yang memiliki ma'rifah. Diluruskan. Apa yang mereka maukan? Yang namanya seorang yang salik seperti ini. Seorang yang qasid seperti ini. Seorang yang arif seperti ini. Karena mereka kebablasan. Sufi bicara ma'rifah. Ternyata bicara sesuatu yang sama sekali enggak ada dalam Quran wala sunnah. Fahada barakallahu fikum. Alhamdulillah Allah takdirkan adanya para ulama yang seperti Ibnu Qayyimin. Dari sinilah kita tahu tentang apa itu ma'rifat. Apa yang disebut dengan ma'rifah dan apa yang disebut dengan mahabbah, yaitu dia ridha dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kenal Allah, enggak mungkin dia marah-marah. Assalamualaikum. Mereka yang marah-marah dengan takdir atau menggerutu atau tidak terima hatinya atau dia halu', mestinya begini, mestinya begitu, ila akhirat, ini orang jahil, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak punya ma'rifah, tidak punya ma'rifatullah, enggak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah Maha Adil, Maha Hikmah, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Rahmat, Maha Arhamur Rahimin, maka dia akan husnudzan, akan berbaik sangka, akan berbaik sangka, pasti ada hikmahnya, akan berbaik sangka, pasti ini keadilan, mungkin ini karena dosa-dosaku, akan berbaik sangka, mungkin ini penghapus dosa-dosaku, mungkin ini pembersih, la ba'sa, tahurun insyaallah, enggak apa-apa, akan menghapuskan dosa insyaallah. Iya kan, karena kenal Allah SWT. Maka yang namanya seorang yang sudah sampai tingkat ma'rifat adalah orang yang sudah kenal Allah, sehingga dia tidak lagi berburuk sangka pada Allah Ta'ala. Apapun yang ditimpakan kepadanya, dia terima dengan ridha. Dan orang yang seperti ini akan berbahagia hatinya dan akan selalu dalam keadaan ni'mah. Qala, ada seorang ulama yang menyatakan, aku pernah merasakan ketentraman dalam hati, ketenangan, yang kemudian aku berkata, kalau saja surga itu seperti ini rasa ketenangannya dalam hati, niscaya aku akan kejar. Artinya belum bicara tentang masalah surganya, kenikmatan, belum, ketentraman jiwa saja. Kalau kayak gini nikmatnya di sana, sungguh itu sudah terlalu tinggi, terlalu besar. Kalimat pernah merasakan artinya tidak selalu. Kadang-kadang beliau mengatakan begini keadaannya, kadang-kadang dapatkan ketentraman. Kapan? Ketika dia sedang soleh-solehnya, sedang betul-betul ridho dengan keputusan Allah Ta'ala. Ini barakallahu fikum, yang tidak diketahui dengan kasat mata. Tidak diketahui dengan kasat mata. Mungkin mata orang-orang di luar melihat kasihan dia, sengsara, susah, makan kurang, minum kurang, pakaian kurang, rumah juga seadanya. Orang lain melihat seperti itu, tapi dia merasakan kebahagiaan yang tidak tara. Hatta rubbama taladzadu, bahkan bisa jadi mereka merasa lezat. Bima asabahum, dengan apa yang menimpa mereka. Limulahadatihim sudura sudurahu an habibihim, karena dia melihat apa yang tampak tentang yang dicintainya. Kama qala ba'dhum, sebagaimana berkata sebagian mereka, aujadahum fi 'adzabihi 'udubah. Aujadahum fi 'adzabihi 'udubah. Mereka dapatkan dari azabnya 'udub. Azab, siksaan. 'Udub, kenikmatan. Udubah itu kalau air yang segar, itu dikatakan adbah. Adbun furatun dalam Al-Quran. Adbun furat artinya air yang segar. Dia mendapatkan dari azabnya udubah, dia mendapatkan kesegaran, kenikmatan. Wasuila ba'du tabi'in, beberapa tabi'in ditanya an halihi, tentang keadaannya ketika dia sakit. Ditanya tentang keadaannya fi maradhihi, ketika sakit. Faqala uhibbuhu ilayhi, uhibbuhu ilayya. Atau ahabbuhu ilayhi, ahabbuhu ilayya. Lihat kalimatnya, ahabbuhu ilayhi, ahabbuhu ilayya. Yang paling dicintai olehnya adalah yang paling dicintai olehku. Yang paling disukai olehnya adalah yang paling disukai olehku. Oh, apa? Ini takdir dari Allah Taala. Apa yang Allah sukai, itu yang aku sukai. Padahal dia sedang sakit. Wasu'ila as-sari, as-sari ditanya, hal yajidil muhib alam al-bala? Faqala la. Apakah orang yang cinta akan merasakan sakitnya bencana? Dijawab tidak. Qul inna a'udzubikumullah. Urusan cinta dunia saja antar manusia mereka gambarkan seperti itu, walaupun sebagian besarnya dusta. Laut pun kuseberangi, gunung pun kan kudaki, segala macam. Apa maknanya? Maknanya kesusahan, kelelahan, bencana aku lewati demi cintaanku, kan gitu. Itu barakallahu fikum 99,9% dusta. Tetapi cinta kepada Allah harus begitu, bahkan lebih. Harus begitu, bahkan lebih. Semestinya, karena kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum yang dikatakan hal yajidul muhibbu alamal bala, apakah orang yang mencintai akan merasakan sakitnya bencana? Enggak akan. Dia akan ridha dengan semuanya. Wa qala ba'dhum, maka sebagian mereka berkata, adabuhu fika adbun wa bu'duhu fika qurbu wa anta 'indi karuhi bal anta minha ahabbu. Adabuhu fika adbu, adabnya padamu itu suatu kenikmatan. Ini ad dari udubah tadi. Wa bu'duhu fika qurbu, dan jauhnya darimu adalah kedekatan. Jauh tapi karena di jalanmu itu jadi kedekatan. Wa anta 'indika ruhi, dan engkau di sisiku seperti rohku. Bal anta minha ahabbu, bahkan engkau lebih aku cintai daripadanya. Hasbi min al-hubbi anni lima tuhibbu uhibbu, dan cukup bagiku min al-hubbi, dari kecintaan, bahwa aku, apa yang kau cintai, aku cinta. Itu cukup sebagai bukti kecintaanku padamu, bahwa apa yang kau suka, aku suka. Ini khunidun a'azakullah, puncaknya kecintaan. Dikatakan bahwa kalau dia susah, tersiksa, tapi kalau karena engkau ya Allah, itu kenikmatan. Dan jauhnya tapi di jalanmu, maka itu kedekatan. Kamu biasa ibadah. Ini kisahnya para ulama yang memang ahli ibadah, ahli ibadah. Dia biasa qiyamul lail, dia biasa puasa, dia biasa sholat sunnah. Tiba-tiba dia harus berangkat. Ya bismillah. Tentunya dalam peperangan tidak semudah dia di tempatnya dalam ibadah. Banyak tertinggal ibadah-ibadah. Merasa jauh. Tetapi jauhnya dari ibadah tadi dalam rangka memperjuangkan di jalanmu atau berjihad di jalanmu, itu kedekatan. Itu dekat. Tambah lagi, wa anta indika ruhi bal anta minha uhibbu, engkau di sisiku seperti ruhku. Maksudnya dia akan hidup kalau ada ruh. Tanpa ruh dia akan mati. Dan memang seperti itulah keadaan seseorang. Kalau dia punya iman, maka dia hidup. Kalau dia tidak punya iman alias kafir, Allah katakan amwatun ghairu ahya, mereka itu mati, tidak hidup, kata Allah. Nabi ngajak bicara musyrikin, mereka tidak peduli, tidak mendengar, dan mereka menentang ila akhirnya. Apa kata Allah? Wama anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau enggak bisa ngajak bicara orang-orang mati. Karena mayit mereka. Hatinya mati. Barakallahu fikum. Bahkan engkau lebih aku cintai daripada ruh. Hasbi minal hubbi anni lima tuhibbu uhibbu. Dan cukuplah sebagai bukti kecintaanku bahwa aku terhadap apa yang kau cintai, aku pun cinta. Apa yang kau sukai, aku suka. Apa yang kau takdirkan, aku suka. Ditakdirkan baik, disukai. Ditakdirkan kejelekan, disabari. Ini khadidina azakumullah. Seorang tabi'in yang ditanya bagaimana keadaanmu, dijawab, ahabbu ilaihi, ahabbu ilaiya. Apa yang disukai olehnya, disukai olehku. Apa yang ditakdirkan oleh Allah, aku suka. Aku terima. Wa darajat tsaniyah, derajat yang kedua. An yasbir 'ala al-bala. Masih ingat apa derajat pertamanya? Ridha. Manusia bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama dikasih bencana, ridha, diterima. Bahkan ada yang menyatakan suka, ada yang menyatakan nikmat. Nikmat, azimah. Pernah saya menengok seseorang yang sakit dan lumayan parah sakitnya. Dia menyatakan dengan tangan ke atas, ni'mat, wallahi ni'mat. Ingat ya, ni'mat. Padahal sakit sampai wafatnya. Allahumma ya Tuhan. Ini barakallahu fikum, menunjukkan kalau dia dalam keadaan ridho dengan apa yang ditimpanya. Wala nuzaki ala Allah ya ahada. Zahirnya seperti itu. Karena tidak mungkin akan bisa seseorang yang tidak terima mengatakan kalimat seperti itu dikala sedang merasakan sakit. Umumnya berbagai macam keluhan-keluhan, yang ini, yang itu, segala macam. Bahkan ada yang menjerit-jerit, mengeluh dengan suara yang keras. Dan itu juga pernah saya saksikan, alhamdulillah, orang lain. Artinya bukan orang yang saya kenal. Kebetulan saya nengok orang lain, itu orang lain. Menjerit-jerit dengan suara yang itu dan menolak apa yang Allah takdirkan kepadanya. Dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Astagfirullah. Ikhwan fil din, na'azakumullah. Itu derajat pertama, ridha. Derajat kedua, an yasbira 'alal bala. Dia sabar terhadap bencana. Ini bagi orang yang tidak bisa atau belum mencapai derajat ridho. Kalau tadi kan merasanya enak, saya suka apa yang Allah suka, saya terima apa yang Allah takdirkan, dan aku merasakan nikmat ila akhir. Tapi yang kedua ini, dia sadar ini sakit, berat, susah. Tapi yang dari mulutnya yang keluar, ya Allah, aku susah, ya Allah. Dia sabar, meminta kepada Allah Taala untuk dikuatkan kesabarannya. Wahdi liman lam yastati' ar-ridha bil qada, far-ridha fadlun mandubun ilai. Maka ridha itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar sabar. Ridha adalah sesuatu yang lebih dari sekedar sabar. Mandubun ilai, hanya sifatnya mandub, anjuran, mustahab, disukai. Adapun sabar wajib. Sabar wajib. Berarti kalau kita bicara tentang sholat misalnya, ada arkanus salah, ada wajibatus salah, ada mukminat. Ada yang rukun-rukunnya, harus ada. Yang wajib-wajibnya, harus ada. Ada yang penyempurna-penyempurnanya. Ada ya sempurna, tidak ada, tidak apa-apa. Sholatnya tetap sah. Demikian pula antara sabar dengan ridha. Kesabaran itu yang harus, rukun, tidak bisa tidak. Bahkan dikatakan as-sabru minal imani karra'si minal jasad, kata Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukan kepala pada jasad. Kemudian beliau berkata dengan suara yang keras, ala la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah, enggak ada iman bagi siapa yang tidak punya sabar. Ada iman bagi siapa yang tidak punya sabar. Berarti sabar seperti kepala. Kalau seorang manusia kepalanya dibuang, tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada yang namanya manusia. Seperti onggokan daging yang tidak ada apa-apanya, tidak ada kehidupan. Demikian pula iman, kalau dipotong sabarnya, tidak ada sabar, ya sudah bukan iman lagi. La imana liman la sabara lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sabar. Berarti iman wajib. Tetapi keridhaan itu tadi ziyadah, penyempurna, kelengkapan. As-sabr wajibun 'alal mu'min hatmun. Yang namanya sabar itu wajib bagi seorang mukmin. Hatm. Harus. Wa fi sabri khairun katsir, dan dalam kesabaran ada kebaikan yang sangat banyak. Fa innallaha amara bihi, Allah perintahkan untuknya. Wa wa'ada 'alaihi jazilal ajr, dan Allah janjikan untuknya pahala yang besar. Qal, Allah berfirman, Azza wa Jal, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi orang yang sabar pahalanya tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Qala, ayat lain, wabashshiris sabirin alladziina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang yang kalau ditimpa musibah mereka berkata, kami dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang akan mendapatkan salawat mir rabbihim. Salawat Allah pada hamba-Nya adalah dengan dibanggakannya kepada seluruh penduduk langit. Wa rahmah, dan rahmat. Pertama salawatullah untuknya, kedua rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan yang ketiga akan mendapatkan hidayah. Kalau sabar. Qala al-Hasan, ar-ridha 'azizun walakinna sabr mu'awwalul mu'min. Yang namanya ridha aziz, sangat tinggi. Sedangkan sabar adalah satu ketentuan bagi seorang mukmin. Satu ketentuan yang mesti bagi seorang mukmin. Qala ibn 'Azizullah, berarti perlu dibedakan antara keduanya. Apa ridha, apa sabar? Qala rahimahullah, berkata Ibn Rajab selanjutnya, wal farqu bainar ridha was sabr. Perbedaan antara keridhaan dan kesabaran. Anna sabra kaffun nafsi wa habsuha 'anit tasakhut. Yang namanya sabar adalah menahan diri untuk tidak marah. Tasakhut dari kata sakhut, marah. Ma'a wujudil alam, bersama adanya sakit, adanya susah, dia tetap tidak marah dan tidak mengeluh dalam hatinya atau dalam lisannya. Wa tamanni zawal dzalik, tetapi dia berharap pengin cepat hilang. Dia sabar, dia terima, tetapi dia merasakan sakit itu dan mengatakan dan berharap mudah-mudahan cepat hilang kesusahan ini. Itu kelas-kelas kita semua. Wa kaful jawarih anil amal bimuqtadal jaza', dan juga menahan diri dan anggota badan, jawarih anggota badan, dari bentuk-bentuk jaza', bentuk-bentuk keluhan. Jadi keluhan itu tidak hanya dengan lisan. Keluhan dengan lisan kita gambarkan, mencaci maki takdir, Allah tidak adil, kenapa Allah timpakan pada saya, kenapa Allah begini, ini kurang aja, dan orang ini tidak sabar. Tapi kalau dia sabar, di mulutnya tidak ngomong seperti itu. Tapi ingat, ada keluhan dengan perbuatan. Keluhan dengan tangan, keluhan dengan apa lagi? Apa contohnya? Menjambak-jambak rambut. Kata Nabi, la'anallah, Allah melaknat wanita-wanita yang meratap dengan menjambak-jambak rambutnya, merobek pakaiannya. Begitu. Memukul-mukul pipinya. Maka walaupun mulutnya diam, hanya menangis misalnya, tapi itu juga sama jaza', tidak boleh. Itu juga termasuk keluhan. Maka di sini sebutkan dua, yang namanya sabar itu menahan diri untuk tidak mengeluh dengan lisannya dan menahan diri untuk tidak berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung tidak terima. Dan itu biasanya bersamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulutnya menyatakan dengan tangisan ratapan, kemudian tangannya merobek bajunya, merobek pakaiannya, menjambak-jambak rambutnya, memukul-mukul pipinya. Apa itu yang dilaknat dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, berarti sabar menahan dua itu. Menahan ucapan dan perbuatan dari keluh kesah. Adapun ridha, war ridha insyirahus sadri wasa'atuhu bil qada. Sedangkan keriduan adalah kelapangan dada, keluasan hati dengan keputusan yang Allah takdirkan. Wa tarka tamanni zawala dhalikal mu'lim. Dan dia tidak berharap atau tidak berangan-angan hilangnya sesuatu yang menyusahkan tadi. Bahkan merasakan bahwa itu sebagai nikmat. Wa in wajada al-ihsan bil alam, lakin ar-ridha yukhaffifuhu. Walaupun dia merasakan sakit, tetapi keriduan tadi menghilangkan sakitnya. Tidak terasa. Yang terucap di mulutnya, ni'mah, wallahi ni'mah. Sahabat yang terkena panah, yang terbunuh, kalimatnya di mulutnya, fuztu wa rabbil ka'bah. Aku menang, aku berhasil, wa rabbil ka'bah. Itu akhir kalimatnya. Artinya memang yang dia cari adalah syahadah. Sehingga ketika dia terbunuh, sempat berbicara sebelum matinya, fuztu wa rabbil ka'bah, aku berhasil, wa rabbul ka'bah, demi rabbul ka'bah, aku menang. Padahal terbunuh. Demikian pula yang dipenjara dengan beberapa qurra, para pembaca-pembaca Quran, dibunuh satu persatu kecuali dia. Menangis, menangis, menangis. Ditanya oleh musyrikin, kenapa aku menangis? Takut dibunuh? Wallahi sebaliknya, aku merasakan bagaimana nikmatnya saudara-saudaraku terbunuh. Kenapa kalian tidak membunuh aku sekarang? Dia menangis karena dia tidak mendapatkan apa yang dapatkan saudara-saudaranya. Ini khairun 'azakumullah. Sesuatu keridhaan dari apa yang Allah putuskan. Lamma yubashirul qalbi, ketika keridhaan yubashirul qalbi atau yubashirul qalba min ruhil yaqin, ketika keridhaan sudah memenuhi hatinya dan ruh keyakinan dan pengenalan wal ma'rifah, pengenalan terhadap Rabbnya. Wa idza qawiya ar-ridha, maka tiba-tiba keriduannya semakin kuat, semakin kuat. Faqad yazilu al-ihsas bil alam, kadang-kadang menghilangkan rasa sakitnya, menghilangkan rasa susahnya, sehingga ketika sampai puncaknya dia tersenyum. Meninggalnya tersenyum. Fuztu wa rabbil ka'bah, aku menang wa rabbul ka'bah. Kama sabaq, sebagaimana telah lewat. Qauluhu wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr. Kemudian disebutkan dalam hadisnya, kembali kepada hadis, ketahuilah bahwa an-nasr ma'a as-sabr, bahwa yang namanya kemenangan bersama kesabaran. Pertolongan itu akan datang bersama kesabaran. Karena Allah berfirman, innallaha ma'a as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. هذا موافق لقول الله عز وجل. Dan ini cocok dengan ayat Allah. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Berkata orang-orang yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu Allah. Manhum al-mu'minun, yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu Allah. Berkata orang-orang yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idnillah, betapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak bi'idnillah, dengan izin Allah. Innallaha ma'as sabirin, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. Perbandingannya berapa? Sedikit mengalahkan yang banyak itu. Kata Allah, kalau ada 100 orang yang sabar, bisa mengalahkan 200 orang yang sabar. وَيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ. Kalau ada 1000 orang sabar, akan bisa mengalahkan 2000 orang yang sabar. Biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang yang sabar. Diakhiri dengan kata-kata yang sama. Yang tadi diakhiri dengan innallaha ma'as sabirin, yang ini juga sama diakhiri dengan innallaha ma'as sabirin. Syaratnya sabar. Baru bisa mengalahkan 2 kali lipatnya. 100 mengalahkan 200, 1000 mengalahkan 2000. وقال عمر لأشياخ من بني عباس من بني عبس بما قتلتم الناس. Berkata Umar kepada tokoh-tokoh orang-orang tua dari suku Bani Abs, bima qataltum nas, dengan apa kamu memerangi mereka? Artinya modalmu, senjatamu apa untuk merangi mereka? Asyikh lagi, tokoh-tokoh yang sudah tua. Dijawab, qalu bisabri, kami mengalahkan mereka dengan sabar. Lam nalqa qauman illa sabarna lahum, kami tidak bertemu musuh manapun kecuali kami hadapi dengan sabar. Kama sabaru lana. Wa qala ba'du salaf, maka berkata sebagian salaf, kulluna yakrahul maut wa'alam al-jawarih, walakin natafadal bis-sabr. Semua kita takut mati, semua kita merasakan sakit. Kalau kita merasakan qarhun, maka mereka pun merasakan qarhun mislu. Digambarkan oleh Allah, kalau kalian merasakan sakit, mereka pun merasakan sakit. Kalian terluka, mereka terluka. Kalian terbunuh, mereka terbunuh. Apa perbedaannya? وَتَرْجُونَ مَا لَا يَرْجُونَ, kamu mengharapkan apa yang mereka tidak harapkan. Itu saja perbedaannya. Kalian punya harapan, mereka tidak punya. Kalian punya harapan, kalau mati, mati syahid. Terluka, ada pahalanya. Kamu akan mendapatkan begini dan begitu. Maka kalian memiliki kelebihan daripada mereka. Mereka tidak punya harapan. تَرْجُونَ مَا لَا يَرْجُونَ, maka dikatakan di sini, kata ba'du salaf, kulluna yakrahul maut, semua kita takut mati. Wa'alam al-jawarih, dan juga sakit kalau merasakan luka. Walakin natafadal bisabr, tetapi kita lebih dari mereka dengan apa? Kesabaran. Mereka tidak punya kesabaran. Mereka akan menjerit-jerit dan memaki-maki. Kenapa saya harus begini? Kenapa harus terluka? Kenapa saya tak begini? Ila akhir. Duhai nasib saya, ila akhir. Wa qala al-Battal, berkata al-Battal rahimahullah, al-Battal asy-syaja'atu sabru sa'ah. Berkata, yang namanya syaja'ah adalah sabru sa'ah. Syaja'ah yang diterjemahkan keberanian itu adalah sabru sa'ah, sabar sesaat. Itu keberanian. Kamu maju mundur, perintahnya maju, tapi kamu ragu. Itu namanya tidak berani, takut, mengecut ila akhirnya. Kalau dia mengatakan ini perintah Allah dan ini adalah suatu yang baik dan ini sesuai dengan perintah dari Rasulullah SAW, sabar, apapun yang terjadi, bismillah, maju dia. Itu namanya sabar sesaat. Bisa jahat. Karena setelah itu selesai. Masing-masing kita yakin pernah mengalami hal-hal seperti itu, dan kita ragu-ragu, ternyata ketika kita hadapi, sebentar lewat, selesai urusannya. Kadang terancam dengan ini, kadang terancam dengan itu, kadang macam-macam. Tapi ketika dihadapi, lewat begitu saja dengan mudah. Berarti sabarnya sesaat, tadi saja, setelah itu lewat. Ma hiya syaja'ah? Asyaja'atu sabru sa'ah. Yang namanya syaja'ah adalah sabar sesaat. Kalimat battal ini nama seseorang, tetapi maknanya battal adalah pemberani. Kenapa dia dijuluki pemberani? Karena memang terkenal beliau, Abu Muhammad Abdullah Al-Battal, wakila Abu Yahya Ibn Ayan, umara Asy-Syamiyyin. Umara Asy-Syamiyyin, para amir penguasa dari Syam. Wahada fi jihadil aduwil zahir. Itu semua bicara keberanian, tentang keberanian menghadapi musuh yang zahir, keberanian menghadapi musuh yang tampak. Qanibin a'azakumullah. Wahuwa jihadul kufar, yaitu jihad melawan orang-orang kafir, harbi. Wa kadzalika jihadul aduwil batin, maka demikian pula ketika melawan musuh-musuh yang batin, yang tidak terlihat, yaitu jihadun nafsi wal hawa, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Fa inna jihadahuma min a'zamil jihad, sesungguhnya jihad melawan dirinya sendiri dan tarikan-tarikan hawa itu sebesar-besar jihad. Bahkan tidak akan berangkat jihad fisabilillah dalam perang melawan musuh kecuali setelah mengalahkan jihad yang pertama atau mengalahkan musuh yang pertama. Ketika dia menyatakan inna buyutana aura, rumah kami perlu dijaga, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, kami disibukkan oleh anak-anak kami, kami sibuk dengan rumah-rumah kami dan kebun-kebun kami, kami gak bisa berangkat jihad. Ini dalam keadaan dia sedang kalah oleh hawa nafsunya, kalah dalam jihad pertama. Gak akan dia bisa berangkat dalam jihad perang fisabilillah kecuali setelah mengalahkan musuh yang ada pada dirinya, yaitu hawa nafsu. Maka dikatakan a'zamul jihad, sebesar-besar jihad. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana Nabi menyatakan, al-mujahid man jahada nafsahu fillah. Yang namanya mujahid adalah seorang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan jihad. Wa qala Abdullah ibn Umar liman sa'alahu 'anil jihad. Abdullah bin Umar pernah ditanya tentang jihad. Dijawab, ibda' binafsik fajahidha. Mulai dengan dirimu sendiri, jihadilah hawa nafsumu. Wabda' binafsik fagzuha, mulai dari hawa nafsumu, perangilah. Kalau itu terlewat atau itu dimenangkan olehmu, maka niscaya engkau akan bisa berjihad dalam jihad-jihad berikutnya. Wa qala Baqiyah ibn al-Walid rahimahullah. Baqiyah ibn al-Walid qala akhbarana Ibrahim ibn Adham haddathana thiqah an Ali ibn Abi Talib, menyatakan kepada kami seorang yang terpercaya dari Ali bin Abi Thalib. Qal, beliau berkata, awwalu ma tunkiruna min jihadikum jihadukum anfusakum. Awal pertama yang kalian ingkari dari jihad kalian adalah jihad kalian pada diri kalian sendiri. Maksudnya awal pertama yang harus kamu lakukan adalah memusuhi, mengingkari hawa nafsumu sendiri. Sama dalam melawan hawa nafsu pun perlu kesabaran. Orang yang pemberani dalam perang adalah orang yang bisa sabar sesaat. Jangan mundur, sabar, jangan mundur. Demikian pula dalam jihad melawan hawa nafsu harus ada sabar, jangan mundur, jangan kalah. Tetaplah di tempatmu, jangan kamu tergeser dari tempatmu, dan jangan tertarik atau jangan terseret oleh hawa nafsu. Itu juga butuh kesabaran. Qala Ibrahim ibni Abi Ablah kepada satu kaum yang jauh minal ghazwi, yang datang dari perang. Kata Ibrahim ibni Abi Ablah, qad ji'tum minal jihadil asgar, fama fa'altum fil jihadil akbar. Kalian telah datang dari jihad yang kecil, bagaimana pendapat kalian? Apa yang akan kalian lakukan dalam jihad yang lebih besar? Mereka bertanya, "Wamal jihadul akbar?" Apa itu jihadul akbar? Qala jihadul qalbi, jihad hati melawan hawa nafsu. Wa yurwa hadha marfu'an min hadis Jabir bi isnadi dha'if. Ada hadis yang seperti ini yang marfu' kepada Nabi tetapi hadis yang dha'if. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, itu hadis dha'if. Ini asar ucapan ulama. Wa lafdhuhu qadimtu min al-jihadil asghar ila jihadil akbar ila akhirih. Qalu wa ma jihadul akbar? Qala mujahidatul 'abdi li hawah, mujahadatul 'abdi li hawah, seorang hamba memerangi hawa nafsunya. Qul ibn a'azakumullah. Hanya saja makna yang terkandung dalam lafaz hadis ini adalah lafaz yang benar atau makna yang benar. Bukan lafaz hadisnya, hadis yang dhaif. Maknanya terkandung dalam sekian banyak dalil yang lain dan merupakan aqwal ulama, ucapan para ulama. Hanya saja jangan dipertentangkan antara keduanya. Maksud dipertentangkan antara keduanya, saya mau jihad kecil aja lah, saya enggak mau jihad yang besar. Saya jihad besar aja lah, mau jihad itu kan kecil. Saya enggak mau yang kecil, saya mau yang besar aja. Maknanya apa? Maknanya enggak mau perang dia, enggak mau jihad fisabilillah. Walaupun ustunfir, walaupun diminta oleh penguasa untuk melawan orang-orang kafir, melawan PKI, melawan penjajah kafir, enggak mau. Oh, saya jihad kecil aja, jihad besar aja. Enggak mau jihad kecil. Itu jihad kecil itu, jihadnya orang-orang kecil. Saya orang besar, jihadnya khusus, jihad hawa nafsu. Namanya mempertentangkan. Kita akan katakan pada mereka, kalau engkau bisa melawan hawa nafsu, harusnya engkau berangkat. Kalau engkau tidak mau berangkat, namanya engkau belum bisa mengalahkan hawa nafsu dan engkau masih dalam keadaan orang yang tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin akan mengalahkan musuh? Ikhwani fi din, a'azakumullah, tidak perlu dipertentangkan antara keduanya. Tetapi kalau berbicara tentang jihad khawas, jihad khas atau am, ini memang dibahas oleh para ulama. Ada jihad kecil, ada jihad besar, ada jihad khusus, ada jihad umum. Apa jihad kecil, jihad besar? Ini sedang kita bahas. Jihad besar itu perang fisabilillah. Apa jihad kecil? Jihad besar itu melawan hawa nafsunya. Karena itu inti dari jihad. Kalau itu sudah dikuasai, sudah dimenangkan, kamu akan mudah untuk mengerjakan semua jihad. Maka inti yang pertama paling besarnya adalah melawan hawa nafsu. Setelah itu kamu akan bisa mengalahkan yang lainnya. Adapun jihad khusus dan jihad am adalah jihad yang bisa dilakukan oleh setiap orang dan jihad yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh ulama. Jihad am adalah jihad secara fisik dengan pedang dan tombak dengan senjata. Ini semua orang yang tidak cacat bisa mengangkat senjata, bisa perang, bisa jihad. Itu jihadul awam. Jangan awam itu maknanya orang-orang rendah, bukan. Awam artinya am, orang-orang umum. Baik. Adapun yang kedua, jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus, adalah jihad melawan syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh kelompok sesat. Tidak semua orang bisa, hanya ulama. Orang melihat itu hak, ternyata ulama melihat, lah itu batil, itu tipuan belaka, itu dalilnya tidak tepat. Dibuktikan oleh mereka dan kemudian diajarkan kepada umat, dan ini hanya bisa dilakukan oleh ulama. Dan itu juga jihad, jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Berarti ada jihad bisaifi wassinan dan ada jihad bil ilmi wal bayan. Ada jihad dengan pedang dan tombak dan ada jihad dengan ilmu dan penjelasan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang semuanya, empat-empatnya butuh kesabaran. Jihad kecil, jihad besar, jihad khawas, jihad khusus, semuanya butuh kesabaran. Barakallahu fiik. Nastafi bihadal qadr. Walafu minkum subhanakam bihamdikshillah illa hadis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau ada pertanyaan silakan. Melawan dengan Allah Ta'ala dan kedekatan dengan Allah Ta'ala, melawan dengan secara ilmu, kedekatan dengan ibadah. Kalau orang itu kenal Allah, tapi dengan dipelajari sifat-sifat yang nama-namanya semuanya pasti dan terbaiki, ya betul-betul yakin dengan semuanya dan lebih kenal, maka dia lebih tinggi ridhoan. Dan yang kedua, dipupuk dengan ibadah pada Allah sehingga dia dekat dengan Allah. tidak mungkin terbetik di benaknya seuzon sama Allah Taala. Karena dia sudah betul-betul mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah Taala. Pasti. Ya. Ini aku sedang menghapuskan doa sebenarnya dia sabar dan dia akan orang yang siapa yang sabar, apalagi pernah diingatkan oleh orang-orang yang datang atas sampai buruk iya jelas jangan seminggu sekali jangan tidak matang.